طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV atau TV-TV lain, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang surga. Sebelumnya kita berbicara neraka. Surga dan neraka itu bagian dari pembahasan beriman kepada hari akhir. Dan itu merupakan pembahasan rukun iman yang kelima. Dengan selesainya pembahasan tentang surga, selesai sudahlah pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu apa? Iman kepada takdir. Akan tetapi, mohon maaf ini, ada satu poin penting yang terlewat sebelum kita berbicara tentang iman kepada takdir. Iman kepada takdir akan kita tunda dulu ya, di pertemuan yang akan datang. Apa hal penting yang perlu kita bahas? Yaitu buah dari beriman kepada hari akhir secara benar atau dengan pemahaman yang benar yang mencakup beberapa poin yang sudah kita terangkan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, yang berakhir dengan pembahasan tentang surga di pekan kemarin. Apa saja buah dari beriman kepada hari akhir? Banyak. Dan ini yang membuat terbedakannya orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin di dunia mengalami banyak penderitaan, musibah, ujian, cobaan, tapi memiliki harapan akan bahagia di akhirat karena meyakini adanya hari akhirat. Adapun orang kafir, mereka tidak memiliki harapan apapun setelah kematiannya karena tidak meyakini adanya hari pembalasan. Bahkan adanya alam kubur mereka pun tidak tahu, tidak meyakininya. Apa saja buah dari beriman kepada hari akhir? Pertama, ar-rugbah fi fi'li ta'ah wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Buah yang pertama adalah munculnya minat, semangat, keinginan besar untuk melakukan ketaatan. Bersungguh-sungguh dalam hal itu karena mengharapkan pahala balasan yang baik di hari akhirat nanti. Walaupun kita harus mengorbankan banyak hal, mengorbankan harta, kita infak, kita sedekah, kita zakat, kita bangun masjid, kita bangun pondok pesantren, kita pergi umroh, kita pergi haji. Itu puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran keluar uang. Hasil keringat kita. Ataupun pengorbanan fisik. Kita malam hari bangun, kemudian sholat. Makin lama sholatnya, makin capek, makin pegel, makin cangkel. Terawih umpamanya, 11 rakaat siang hari saum, berlapar-lapar, berhaus-haus, berlemes-lemes. Demikian juga umroh dan haji, lelah, capek, berdesak-desakan, pegal ini kaki, berjalan 2-3 jam non-stop gitu ya. Nah, lelah, capek. Seandainya kita tidak memiliki harapan apa-apa di akhirat, niscaya kita tidak akan mau melakukannya. Berdasarkan hal itulah adanya minat, semangat yang menggebu dalam diri kita, perjuangan yang besar untuk melakukan ketaatan, itu karena keimanan kita terhadap adanya hari akhir. Yakin setelah kehidupan ini ada kehidupan lain yang harus kita jalani. Di alam kubur sampai ke akhirat, sampai berakhir di surga, di neraka. Dan itu kehidupan yang hakiki mah di negeri akhirat. Tak ada akhirnya, tak ada berubahnya. Allah berfirman, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Semuanya negeri akhirat. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Inilah buah yang pertama. Munculnya semangat dan minat yang besar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nampaknya tak akan ada agama kalau tidak ada hari akhir, hari pembalasan. Kedua, buah kedua ar-ruhbah inda fi'lil ma'siyah war-ridha biha khaufan min iqabi dhalikal yaum. Buah yang kedua, muncul rasa takut. Rasa khawatir ketika melakukan dosa dan maksiat. Dan ridha meninggalkan dosa dan maksiat, meninggalkan sesuatu yang menyenangkan. Rata-rata berbuat dosa dan maksiat itu menyenangkan. Makanya pengikutnya lebih banyak. Pelaku dosa maksiat lebih banyak daripada pelaku amal dan ketaatan. Kita ridha meninggalkan semua yang menyenangkan karena takut terhadap azab yang akan kita terima di hari akhir nanti. Kenapa umpamanya kita tidak mencuri padahal kesempatan mencuri itu ada? Kenapa kita tidak mabuk padahal konon katanya mabuk itu menyenangkan? Kenapa kita tidak berzina padahal berzina itu menyenangkan? Kenapa kita tidak bergibah padahal gibah itu seru loh? Itu karena takut terhadap risiko yang harus kita terima di alam kubur, di akhirat nanti. Kalau tidak meyakini adanya alam kubur, tidak meyakini adanya alam akhirat, wah, kita bisa tunggul dirurut, catang dirumpak, serba dilabrak, asal menyenangkan kita. Kita akan lakukan, enggak peduli halal haram, enggak peduli dosa dan pahala, enggak peduli terhadap akibat yang kita akan alami kelak, enggak. Kalau kita tidak beriman kepada adanya hari akhirat. Atau jangankan azab di akhirat ya, hukuman di dunia juga. Kita sering hindari dalam berlalu lintas tuh. Kenapa kita tidak langgar lampu merah? Kenapa kita tidak berani parkir di letter P, P coret, stop di letter S, S coret? Tidak berani U-turn di U coret, balik arah gitu. Kenapa umpamanya kita pakai helm, kenapa kita pakai sabuk ketika berkendara? Selain ada risiko kecelakaan yang fatal bila itu terjadi, juga ditindak. Gak mau ditilang, gak mau berurusan dengan polisi lalu lintas, gak mau keluar uang, gak mau waktunya tersita oleh urusan tilang. Makanya banyak orang taat. Masih mending di Indonesia cuma puluhan ribu atau maksimal ratusan ribu. Kalau di negara-negara yang sudah maju, di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, bisa jutaan itu. Melanggar lampu lalu lintas aja bisa 10 juta rupiah kalau dirupiahkan. Dendanya itu tuh. Dan tidak bisa tidak harus dibayar, tidak bisa disuap karena bukan orang yang bukan petugas di lapangan yang menindaknya. Enggak ada petugas di sana di jalan-jalan. Melanggar enggak akan langsung di stop. Tapi ada kamera. Melanggar lampu merah jepret. Sudah. Besoknya datang tagihan ke rumah. Anda melanggar lampu merah. Nih buktinya ada foto. Silakan langsung bayar dendanya. Mau sekarang boleh, mau nanti boleh, mau bulan depan, dua bulan lagi boleh. Tapi semakin kesana berbunga dendanya loh. Makin rugi kita. Ah, gak akan dibayar selama-lamanya. Dipersulit segala-galanya. Orang Indonesia yang ada di luar negeri kemudian melanggar, gak dibayar-bayar, jangan berharap bisa pulang ke Indonesia nanti. Begitu pulang ke Indonesia di bandara diperiksa, muncul catatan ini punya hutang besar ke negara akibat melanggar. Tuh. Karena itulah mereka takut. Di sana itu tengah malam, sepi, enggak ada orang, enggak ada mobil, enggak ada polisi, enggak ada petugas apapun, lampu merah. Berhenti. Enggak ada mobil lain. Tidak ada kendaraan lain, aman, tidak ada polisi, aman. Tetap tidak berani dilanggar itu lampu merah, begitu dilanggar, birr. Gara-gara sepi, cepret langsung. Lampu blitz kamera yang ada di sana menyala. Oh, kerekam. Tuh, tidak ada debat dengan petugas langsung itu mah ada apa namanya, ada dendaan. Karena itu mereka disiplin, takut terhadap ancaman hukuman terhadap pelanggaran. Itu baru di dunia. Orang di sana disiplin, orang di sana taat, orang di sana itu benar-benar menunjukkan akhlak berkendara karena takut terhadap denda yang begitu besar. Kalau dendanya kecil atau petugasnya bisa diajak kompromi, bisa dilanggar itu. Ah, langgar aja. Paling berapalah, 50 ribu, 100 ribu, kita akan mengejar keuntungan miliaran. Bisa begitu nanti ya. Ini baru dunia, apalagi akhirat. Azab di alam kubur sampai azab di akhirat. Dahsyatnya luar biasa, tak ada bandingannya dengan di dunia. Makanya orang yang meyakini akan adanya hari akhirat dan pembalasan di sana, takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Takut. Akhirnya itu menjadi pengerem dari semua dosa dan kemaksiatan. Ini buah yang kedua dari beriman kepada hari akhir. Ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuh minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Ketiga, beriman kepada hari akhir melahirkan buah yang manis berupa terhiburnya orang-orang mukmin ketika ada keuntungan dunia yang luput dari dirinya dalam kehidupannya. Mungkin dia kehilangan keuntungan berupa uang berjumlah jutaan, puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran. Mungkin dia kehilangan orang yang dikasih, dicintainya, orang tuanya, pasangan hidupnya, soulmate-nya, anaknya, atau adik kakaknya, atau sahabatnya, atau siapapun yang dicintainya. Mungkin dia kehilangan jabatan, pangkat, atau umpamanya kekuasaan, terebut secara zalim dari dirinya. Hilang berbagai macam keuntungan dunia. Atau kebebasannya terenggut dari dirinya karena terkena penyakit. Biasanya bebas kesana kemari karena sakit gak bisa. Apalagi kena COVID umpamanya harus isoman. Isoman setelah 14 hari di swab positif. Isoman lagi, swab lagi positif. 3 kali masih positif, keempatnya baru negatif sebulan lebih. Bete gak kira-kira? Super betenya. Biasa keluyuran kesana kemari, ini harus bed rest. Ini harus menyendiri di ruangan tanpa ada kawan yang mendampingi. Nah, hilang kebebasannya sementara. Biasanya bebas. Hilang kebebasan makan yang enak, makan yang sesuai dengan keinginannya, apapun dilalap sama dia. Sakit, gak bisa. Makannya yang pahit-pahit, obat, pahang, peheur gitu ya. Yang enak-enak gak boleh. Makan daging kambing, sate, gulai, oseng gak boleh. Makan durian si montong gak boleh. Makan umpamanya yang manis-manis tidak boleh. Banyak yang hilang dalam kehidupan di dunia dari diri kita. Berupa keuntungan dunia. Seorang mukmin akan memperoleh hiburan. Apa hiburannya? Banyak. Penderitaan menggugurkan dosa. Penderitaan melahirkan pahala kesabaran. Penderitaan itu membuat doanya lebih didengar, lebih dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Penderitaan menempak mentalnya dan kadang fisiknya untuk lebih kuat dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain yang akan dia terima di dunia, bahkan termasuk di akhirat. Digugurkannya doa, dosa itu keuntungan di akhirat. Dicurahkannya pahala, keuntungan di akhirat. Inna idhamal jazak ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya musibah yang dia terima. Maka orang mukmin ketika memperoleh musibah, ketika kehilangan sesuatu yang diinginkannya dari kehidupannya, tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan pesimis, tidak akan apatis. Dia menikmati keuntungan yang kelak akan dia peroleh di akhirat nanti. Makanya di kalangan para solihin, dari kalangan para nabi, para sahabat, para ulama, banyak yang ketika sakit, bahkan mereka lebih memilih sakit daripada sehat. Selama sehatnya, sakitnya tidak memberi mudarat dan tidak menghalangi dia dari meraih manfaat. Di tengah sakitnya, kewajiban tetap ditunaikan. Tetap produktif dia, bermanfaat bagi sesama dan tidak merepotkan yang lain-lain. Ketika sakitnya dia bisa mengurus dirinya sendiri. Ada sahabat ketika mendengar Nabi SAW menerangkan keuntungan orang yang sakit, digugurkannya dosa. Dia berdoa, ya Allah, sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya ini menghalangi saya dari 3 hal. Dari sholat berjamaah, dari haji tiap tahun, dan dari jihad fisabilillah. Sejak saat itu badannya panas, demam. tapi tetap ke masjid. Salat berjamaah dengan orang-orang. Karena demam tidak menular. Tidak memadaratkan kepada orang lain. Jihad paling depan. Haji selalu berangkat. Sampai akhir hayatnya. Dia meninggal dalam keadaan sakit. Karena mengetahui besarnya pahala. Dan keuntungan dari sakit dosanya gugur, pahalanya besar. Sehingga dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Yawaddul 'afiyati yaumal qiyamah law anna juluduhum quridat bil maqarid lima yarawna thawaba ahlil bala yaumal qiyamah." Nanti orang-orang yang ahlul afiyah ketika di dunia. Ahlul afiyah itu orang-orang yang selalu sehat ketika di dunia. Pada hari kiamat nanti berangan-angan. Seandainya dulu ya ketika di dunia teh kulit-kulit saya ini digunting-gunting, dipotong-potong sampai menderita gitu. Niscaya saya untung. Itu dia katakan ketika melihat besarnya pahala yang Allah berikan kepada ahlul bala. Ahlul bala itu orang-orang yang selalu memperoleh musibah ketika hidup di dunia. Ternyata musibah itu mengundang banyak pahala, menggugurkan dosa. Pas orang yang di dunia selalu sehat, pas di akhirat, ulu mereka dapat pahala yang banyak, saya mati. Lalu berangan-angan. Duh, coba kalau ketika di dunia dulu saya menderita seperti itu ya. Kabitaun, kata orang Sunda. Jadi ketika tahu terhadap keuntungan musibah, orang mukmin tidak stres, tidak depresi. Dia terhibur dengan banyak keterangan ayat, hadis-hadis yang sahih, penjelasan para sahabat, para ulama tentang untungnya orang-orang yang terkena musibah. Dan itu akan mereka dapatkan kelak di akhirat. Ini salah satu di antara buah dari apa? Buah dari beriman kepada adanya hari akhir. Dan banyak lagi tuh buah-buah yang lainnya. Dari keimanan kepada hari akhir. Akan tetapi banyak orang yang mengingkari, terutama orang-orang kafir. Kalau ada orang Islam yang ingkar kepada adanya hari akhir, kafir dia, murtad dia. Salat rajin. Tidak hanya yang fardu, yang sunnah. Saum Ramadan selalu tamat. Zakat tiap tahun selalu keluar. Umroh tiap haji tiap tahun. Bahkan umroh juga tiap bulan umpah karena banyak uang. Tapi dia tidak beriman kepada adanya hari akhir. Aneh ya. Kufur dia. Murtad dia. Kalau ingkar kepada hari akhir. Dan mustahil orang yang ingkar kepada hari akhir mau sholat, mau umroh dan haji, mau saum dan seterusnya. Kalau toh saum, mungkin niatnya diet. Bukan karena ingin pahala. Kan pahala di hari akhirat. Sementara dia tidak mengimani adanya hari akhirat. Mustahil. Hanya orang-orang kafir yang ingkar kepada adanya hari akhir. Lalu mereka menyatakan enggak mungkin adanya hari akhir. Enggak mungkin kita yang sudah mati nanti hidup lagi. Enggak mungkin kita yang sudah hancur tulang belulang apalagi dagingnya karena dikubur di dalam tanah nanti akan dihidupkan lagi. Mustahil. Enggak masuk akal, enggak rasional, enggak logis, enggak realistis, kata mereka begitu. Padahal nih hujjah atau argumentasi mereka yang menolak adanya hari akhir terbantah oleh tiga jenis dalil.

Di sini Allah menyatakan pertama di awal dengan sumpah, bala warabbi, demi Rabbku. Sumpah itu maknanya ta'kid. Kedua, memakai huruf lam tauqid disambung dengan nun tauqid thaqilah di akhirnya. Latub'athunna, tadinya tub'athunna. Masuklah, latub'athunna. Masuk nun, latub'athunna. Artinya pasti benar-benar sungguh-sungguh. Tiga kali ditekankan. Ada yang sumpah, ada lam tauqid, ada nun tauqid thaqilah di akhirnya. Menunjukkan, ya ini keterangan syariat. Bahkan seluruh kitab-kitab samawi, agama-agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Dan oleh semua nabi itu sepakat menggiring keyakinan manusia untuk mempercayai dan meyakini adanya hari akhirat. Dan untuk itulah agama diturunkan. Agama diturunkan agar orang itu yakin nanti akan ada hari akhirat. Ada pembalasan di sana. Makanya di dunia amalnya yang benar, amalnya yang baik, hindari yang buruk, hindari yang jelek, gitu. Dan banyak lagi. Ini yang pertama. Dalil kedua disebut dalil hissi. Dalil syar'i enggak perlu kita berpanjang-panjang. Karena kita semua sudah meyakini banyak ayat dan hadis yang meyakini adanya hari akhirat. Sekarang dalil hissi apa dalil hissi? Dalil hissi itu dalil yang katakanlah secara intuisi, secara naluriah. Itu langsung muncul dalam hati keyakinan akan adanya hari akhirat, hari pembalasan. Setelah melihat banyak kejadian fenomena di alam jagat raya ini. Berupa apa? Allah Azza wa Jalla memperlihatkan peristiwa, contoh, kasus orang yang sudah mati di dunia dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah saja ada 5 contoh tuh. Orang yang sudah real nyata mati di alam dunia oleh Allah dihidupkan kembali di hadapan banyak orang. Orang semua melihat. Contoh pertama, dalam surah Al-Baqarah ketika kaum Nabi Musa berkata kepada Musa, Al-Baqarah ayat 55, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Musa, kami enggak akan beriman, enggak akan percaya kepada kamu sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Ingin melihat Allah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingat ketika kalian berkata, hei Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Maka mereka pun disambar petir mati. Dan kalian melihat. Kalian disambar petir mati. Setelah mati apa yang terjadi? Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Lalu kami bangunkan kembali, kami hidupkan kembali kalian setelah kematian kalian. Agar kalian bersyukur diberi kesempatan hidup yang kedua untuk memperbaiki. Ini yang pertama. Kedua, masih tentang kisah kaumnya Nabi Musa. Di kalangan kaum Nabi Musa ada orang yang mati, orang kaya mati, terbunuh, dibunuh. Tapi siapa pembunuhnya enggak ada yang tahu. Datang atau mereka kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kalau engkau benar nabi coba minta petunjuk kepada Allah menemukan si pembunuhnya. Dan Allah memberikan petunjuk. Dengan cara yang menguji terlebih dahulu tuh. kesungguhan kalangan Bani Israel. Apa yang terjadi? Kata Allah, suruh mereka menyembelih sapi. Sapi yang gimana? Rinci. Hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan. Tapi sapi tersebut ada, lalu disembelih. Lalu sebagian dari daging sapi itu dipukulkan ke kuburan orang yang sudah terbunuh tadi. Orang itu sudah dikuburkan. Orang yang terbunuh tadi sudah dikuburkan. Dipukulkan, tiba-tiba hidup lagi itu mayit dan menunjuk siapa pembunuhnya. Setelah itu mayat mati lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 72 dan 73. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Kata Allah, dan ingat ketika kalian, salah satu di antara kalian membunuh seorang manusia saat itu. فَدَّرَتُمْ فِيَا, lalu kalian saling tuduh. Saling curiga, si anu ya, si anu ya, si anu ya. Dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Kami berkata kepada mereka, pukulkan sebagian daging sapi yang disembelih itu ke kuburan. Keluar orang yang sudah mati itu dari kubur. Allah menyatakan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, la'allakum taqilun, agar kalian ini apa? Berakal. Ini contoh yang kedua, kejadian ini tak bisa dipungkiri lagi, langsung menghadirkan keyakinan, oh nanti juga kalau begitu gampang bagi Allah menghidupkan semua orang yang sudah mati di akhirat. Kisah ketiga tentang orang yang keluar dari negeri mereka, lari, takut mati, gak mau perang dengan jumlah ribuan. Lari saja diserang oleh musuh, gak mau berjihad, gak mau perang. Kalau perang mati resikonya. Lari menghindar kematian. Para ribuan orang tuh. Akhirnya Allah matikan mereka semua. Takut mati, makanya lari, gak mau perang, dimatikan. Oleh Allah diberikan hukuman yang mereka takuti, yaitu kematian. Biar tahu rasanya mati itu kayak apa gitu. Tapi setelah mereka mati, Allah hidupkan kembali. Dan ini oleh Allah SWT dijelaskan dalam Al-Quran, masih surah Al-Baqarah. Bagaimana kisahnya seru. Keseruan kisahnya ini akan kita lanjut di hari Senin yang akan datang. InsyaAllah kita akan teruskan kajian ini biar penasaran di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang, karena waktunya sudah lewat dari yang semestinya, kita cukupkan sampai di sini. Dan kita masuki sesi tanya-jawab. Dan mohon nanti dalam pertanyaan, gak boleh ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kelanjutan kisah tadi? Nanti. Ya. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Syukran Ustaz atas penyampaian materi kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab bagi para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz. Kami silakan hubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, kita tunggu penelpon yang pertama. Baik, kalau tidak ada kita bacakan pertanyaan yang melalui pesan singkat, Ustaz, melalui WhatsApp yang sudah masuk. Dari Abu Hanan di Baros, Cimahi. Ustaz, ada orang yang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Suatu ketika dia sengaja tidak sholat di masjid karena tanggung dengan kesibukan. apakah orang ini mendapat pahala berjamaah sebagaimana biasanya, Ustaz? Barakallahu fiik. Iya, Abu Hanan di Cimahi, barakallahu barakallah. Orang terbiasa salat berjamaah di masjid suatu saat tidak karena ada kesibukan dunia. Apakah kesibukan dunia ini menjadi uzur sehingga dianggap tetap dianggap salat berjamaah, dianggap dapat pahala salat berjamaah? Iya, bisa ya, bisa tidak. Tergantung apa? Tergantung urusan dunia yang sedang ditanganinya. Kalau urusan dunia itu tidak daruri sifatnya, umpamanya bekerja, dagang, lagi marema nih, marema itu lagi laku-lakunya, kemudian azan, dia tunda sholatnya, dia melayani dulu pembeli jam 1, baru dia sholat sendirian, maka dia berdosa. Kepentingan melayani pedagang itu bukan daruri sifatnya, tidak mengancam nyawa, tidak membuat ada orang yang berisiko sakit atau seterusnya, enggak. Dia berdosa dan hanya memperoleh satu pahala sholat sendirian saja. Tidak dapat sholat berjamaah. Pahala sholat berjamaah tidak dia dapat. Karena uzurnya bukan uzur syar'i. Tapi kalau umpah uzurnya, uzur duniawi itu sesuatu yang sifatnya darurat, mengancam nyawa orang. Seperti seorang dokter bedah. Dia harus mengoperasi dari jam 11. Yang apabila pas azan, aduh saya harus sholat dulu berjamaah, mati itu pasien. Maka ya itu menjadi uzur syar'i. Ini urusan mengoperasi, ini urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan dunia. Tapi urusan yang emergensi, yang darurat, yang mengancam nyawa orang. Atau umpamanya kita sudah mau azan maghrib atau azan zuhur, sudah pakai baju koko, sudah gamis, udah wudu, udah bahkan mandi, kemudian ke masjid, mau sholat berjamaah di masjid. Tiba-tiba ada anak sesepedahan jatuh, berdarah. Harus segera dibawa ke dokter. Kalau enggak kehabisan darah dia bisa parah, bahkan berisiko kematian. Akhirnya dia bawa dulu. Enggak peduli itu anak siapa. Bawa ke dokter. Azan berkumandang, komat, dan seterusnya. Dia enggak bisa sholat berjamaah. Karena ada uzur. Apa uzurnya? Urusan dunia apa bukan? Dunia. Tapi menyangkut nyawa orang. Lebih daruri, lebih penting, lebih emergensi. Maka ya dia tetap dapat pahala sholat berjamaah. Berdasarkan hal itulah maka urusan dunia yang dimaksud tergantung jenisnya. Apakah termasuk hal yang sifatnya darurat yang mengancam nyawa orang ataukah tidak? Kalau tidak, maka tidak menjadi uzur untuk sholat sendirian. Kalau iya, maka itu menjadi uzur untuk sholat sendirian pada waktu yang memang memungkinkan. Bahkan sekalipun waktunya sudah lewat, seorang dokter umpama pas jam 12 harus mengoperasi pasien. Ya bisa ditunda, nanti aja sholat dulu, keburu mati umpamanya. Akhirnya dia pas azan, pas mulai operasi. Karena tidak bisa ditunda, selesai jam 4. Sudah asar. Asar pun malah sudah bubar berjamaahnya. Akhirnya dia sholat sendirian untuk dua sholat, zuhur dan asar. Dijamak pada waktu asar. Karena ada uzur yang darurat sifatnya, ya dia dapat pahala sholat berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kebagi yang akan bertanya melalui telepon. Kami tunggu di nomor telepon 02286862637. Baik, kembali membacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat Ustaz dari Ibu Yati di Melong Green. Oh, ada telepon yang masuk. Kita angkat. Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Mulyono. Siap, Ustaz. Saya mau tanya, dengan adanya ini beriman pada hari takdir. Hari dan akhir. Hari beriman pada takdir dan akhir. Nah, di situ ada 3 poin. Ya, setelah muncul matat, 3 poin itu ada simpulan mendengar itu ingat dalam kematian. Yaitu di dalam kematian itu ada macam-macam halangannya nanti. Itu langsung menangis. Itu salah atau benar? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya? Jelas. Ya, Pak Mulyono bertanya, salah satu di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman terhadap adanya kematian. Ya, betul. Lalu, sebelum kematian ada banyak dulu godaan. Termasuk di antaranya menjelang sakaratul maut itu ada syaitan laknatullahi alaih yang datang menggoda agar murtad di akhir hayat, agar mati dalam keadaan apa namanya su'ul khatimah, buruk di akhir hayatnya. Apakah percaya kepada hal yang seperti itu benar atau tidak? Betul. Itu yang disebut dengan fitnah kematian. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Berlindung kepada engkau. Kami berlindung kepada engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Yang dimaksud fitnah kehidupan ya ujian, musibah, azab di dunia ketika hidup. Dan yang dimaksud fitnah kematian adalah fitnah godaan menjelang kematian. Pada waktu sakaratul maut. Datang setan terlihat dalam pandangan orang yang akan mati itu seperti orang yang sangat dihormati dan ditaatinya, mungkin orang tuanya, mungkin gurunya. Padahal itu setan yang menjelma lalu mengajak murtad. Mut Nasraniyan fa innahu khairul adyan. Mut Yahudian fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Nasrani karena itu sebaik-baik agama. Kata yang lain, matilah kamu sebagai Yahudi karena itu sebaik-baik agama. Dan sangat mungkin yang lain menarik kepada keyakinan yang batil lainnya selain Yahudi dan Nasrani. Dan itu ya diterangkan oleh para ulama dan itulah yang dimaksud dengan apa? Dengan fitnah kematian. Kita takut terhadap hal itu? Iya, boleh. Takut tergoda di akhir hayat. Karena selama hidup banyak tergoda juga. Padahal tahu banget bahwa itu haram, tergoda. Hayu mabuk-mabuk. Hayu judi-judi. Hayu zina-zina. Hayu maling-maling. Hayu gibah-gibah. Selama hidup dalam keadaan sehat, mudah tergoda untuk bermaksiat, untuk melakukan kesalahan. Dikhawatirkan di akhir hayat tergoda juga untuk murtad. Waliyadzubillah. Ya, itu keyakinan yang benar. Dan memang nas yang ada sudah kita terangkan ada. Maka dari itu pertama kita latihan. Selama hidup di dunia tidak mengikuti ajakan syaitan. Walaupun itu menyenangkan. Jangan ditaati agar kita terbiasa mendurhakai ajakan syaitan. Lalu pas akhir hayat setan datang menggoda, tahu ini setan, lalu kita apa? Kita tolak ajakannya. Kedua, selalulah berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah dan tidak menyesatkan hati kita. Kapanpun, termasuk akhir hayat. Baca sesering mungkin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarlif qalbi ana ta'atik. Minta istiqamah. Allahumma rizuknal istiqamah. Ya Allah, berikan rizki kepada kami untuk istiqamah. Sampai akhir hayat. Ya, mudah-mudahan betul demikian pertanyaan Pak Mulyono dan demikianlah jawabannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang tadi yang datang dari Ibu Yati, Ustaz, apakah takdir itu bisa dirubah dengan doa yang terus-menerus memohon agar Allah mengasihi hidayah sama si fulan yang suaminya selalu berbuat kebid'ahan? Syukran jazakumullah khairan. Ibu Yati, itu akan dibahas dalam bab takdir. Sabar. Tapi ada tapinya. Ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan pada waktu ketika dibutuhkan. Ketika penjelasan itu dibutuhkan, tidak boleh mengakhirkan penjelasan. Umpamanya kita mau wudu nih, tapi di tangan kita ada, saya takut menyebut merek, ada luka kemudian di apaan? Di plesteran, plester bukan merek kan. Lalu bertanya, Ustaz saya mau wudu, apakah ini harus dicabut atau tidak? Nanti pada waktu ngaji, sepekan lagi. Padahal mau saat itu wudu, enggak boleh. Ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan pada saat ketika penjelasan itu dibutuhkan, maka tidak boleh. Nah, katakanlah Ibu Yati membutuhkan jawaban itu segera. Karena mau kita nih yang mendoakan, kalau umpamanya doa tidak akan bisa merubah takdir, saya gak akan berdoa, ngapain percuma, kan gitu ya. Pertama, apakah doa bisa merubah takdir? Bisa iya, bisa tidak. Loh kok bisa pilihan begitu ya? Tergantung penjelasan, tapi penjelasannya sama. Pertama, takdir tidak bisa dirubah karena takdir itu sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan rufi al-qalam wa jufahit suhuf wa jufatis suhuf. Qalam sudah diangkat. Kolam itu maknanya pena pencatat takdir. Sudah diangkat, tidak ada lagi penulisan takdir. Semua sudah tertuliskan. Dan suhuf sudah kering, tidak bisa dihapus. Tidak bisa diganti. Suhuf itu lembaran penulisan takdir tersebut. Dan semua sudah tertulis lahul mahfud. Tidak akan ada perubahan. Saking apa? Saking sempurnanya perencanaan Allah tentang apa yang akan terjadi di alam jagat raya ini sampai akhir hayat. Sampai hari kiamat. Nggak akan ada koreksi. Adanya koreksi menunjukkan adanya apa? Kesalahan. Adanya kesalahan menunjukkan tidak sempurnanya ilmu Allah kalau demikian. Maka takdir tidak bisa dirubah. Lalu untuk apa kita berdoa dan berikhtiar? Bukankah diperintahkan? Bukankah Nabi SAW menyatakan bahwa doa bisa merubah takdir? Iya. Tapi maksudnya doa dan ikhtiar termasuk bagian dari yang Allah takdirkan. Sering saya kasih jalan, saya kasih penjelasan. Seseorang awalnya ditakdirkan dia ini miskin dan bodoh, serta malas. Lalu setelah dia bodoh, miskin, malas, dia berusaha, giat belajar, giat bekerja. Akhirnya dia jadi pintar, rajin, dan juga kaya raya. Berubah tuh nasibnya. Dari miskin, malas, dan bodoh menjadi pintar, rajin, dan kaya raya. Apakah orang itu merubah takdir dengan cara berdoa dan berupaya serta belajar? Tidak, orang itu tidak merubah takdir. Tapi begitulah takdirnya. Awalnya dia ditakdirkan malas, ditakdirkan bodoh, ditakdirkan miskin. Sebagai efek dari kemalasannya. Lalu ditakdirkan diberi hidayah oleh Allah. Sehingga dia tiba-tiba semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar. Dan Allah mudahkan seluruh usahanya. Ketika belajar dimudahkan, ada pelajaran gratis, dipertemukan dengan guru yang bagus, metodologinya efektif dan efisien, sehingga dia dalam sekejap, dalam waktu yang tidak lama, dia menjadi pintar, berupaya, kemudian gigih bekerja, berusaha, lalu berubah menjadi kaya raya. Dari usahanya dia dapat banyak uang. Itu semua takdir Allah. Allah takdirkan awalnya malas, karena itulah dia bodoh, karena itulah dia miskin. Lalu Allah beri hidayah, Allah takdirkan beri hidayah, dan Allah takdirkan dia itu rajin belajar. Allah takdirkan diberikan kemudahan, lalu Allah takdirkan dia pintar, dia kaya. Jadi doa dan ikhtiar termasuk bagian yang Allah takdirkan. Makanya kalau umpamanya di dalam hati kita muncul, ya, muncul apa? Keinginan untuk berdoa, keinginan untuk berikhtiar, itu isyarat terus lalu kita apa berusaha, berusaha, berikhtiar dan berdoa itu Allah takdirkan untuk kita dan itu isyarat akan berubahnya keadaan dia. Itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi doa dan ikhtiar termasuk bagian dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Terakhir. Ada pertanyaan dari Abu Ibrahim di Cimahi, Ustaz. Bolehkah mengucapkan usaha tidak akan mengkhianati hasil? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini tidak realistis. Artinya apa? Artinya tidak selalu gigihnya usaha melahirkan hasil yang diharapkan. Ada enggak orang yang sudah berusaha maksimal tapi gagal? Banyak, mungkin lebih banyak yang gagalnya daripada yang apa? Yang berhasilnya. Karena ada banyak faktor di luar kekuasaan dia, di luar harapan dia, di luar dugaan dia. Faktor internal, faktor eksternal. Internalnya kondisi kita. Pas kita mau berusaha begini, planningnya bagus, ada teamwork yang solid dan seterusnya. Planning bagus, modal banyak. Ternyata sakit kitanya. Gak bisa. Allah yang menghalangi usaha tersebut. Dengan apa? Dengan diberi sakit. Atau ada PPKM. Aduh. Aturan pemerintah demi kemaslahatan bersama memberlakukan PPKM. Wah, enggak bisa usaha tersebut. Di luar wewenang, di luar kekuasaan, di luar dugaan dia. Kan gitu ya. Atau ada bencana, atau ada ini, ada itu. Hasil apa? Ikhtiar sudah maksimal. Planning juga sudah nampaknya sempurna untuk ukuran manusia. Ternyata gagal. Karena apa? Karena terlalu mengandalkan skill tanpa bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nah, yang harus kita katakan adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Nah, untuk apa? Pasti ada hikmah. Kalau umpamanya orang berusaha maksimal, tapi gagal. Siapa yang gagalkan? Ya Allah. Dan ada hikmah di balik itu. Allah lebih tahu tentang apa yang akan terjadi setelah kita sukses. Kalau kita sukses, berbahaya. Setelah kita sukses, itu madarat bagi kita. Makanya Allah tidak mensukseskan kita karena tahu bahaya yang mengancam kita di saat kita sukses. Allah gagalkan. Nanti pada saat yang tepat, di saat kesuksesan itu tidak madarat, baru Allah mudahkan. Bisa begitu. Oleh karena itulah maka tidak mutlak bahwa apa usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Tidak mutlak karena realita yang kita dapat, yang kita alami, tidak semua orang yang berusaha keras itu berhasil. Ada banyak faktor, ya. Ada banyak faktor di luar kehendak kita dan kekuasaan kita. Wallahu alam. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali nanti jam 8 kita membahas kitab Ad-Da'wah Dawah di gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.